ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, diberi Allah kemudahan bisa bertemu kembali di Masjid Al-Amin. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita dan mengangkat derajat kita. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dan ini adalah mungkin pertemuan terakhir. Ya, karena sirah Nabi dari beliau lahir sampai beliau wafat sudah selesai, betul? Sekarang kita masih menceritakan sedikit tentang istri-istri Nabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Sayyidatuna Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kita menceritakan istri Nabi yang mulia Ummu Habibah dan juga nanti Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Tayyib, kita mulai dari Sayyidatuna Ummul Mukminin istri Rasulullah Ummu Habibah. Nama beliau aslinya adalah Ramlah. Ramlah binti Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayyah ibn Abdishams ibn Abdimanaf. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada seorang laki-laki yang bernama Abdimanaf, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hashim ini saudaranya Abdus Syams, betul? Abdus Syams nanti turun-temurun Ummul Mukminin Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdi Manaf. Jadi nasabnya Ummu Habibah bertemu dengan Rasulullah pada seorang tangganya Nabi. Ya, tangga itu di atas buyut ya. Yaitu Abdul Manaf. Nama asli beliau Ramlah, putrinya Abu Sufyan. Berarti beliau ini adalah saudarinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau memiliki kunyah. Kunyahnya adalah Ummu Habibah. Dan kunyahnya lebih dikenal daripada nama aslinya. Jadi dikatakan nama aslinya siapa? Ramlah. Tapi nama aslinya dilupakan orang, yang diingat malah kunyahnya, yaitu Ummu Habibah. Bismillah. Ummuha, ibunda beliau, namanya Sofia binti Abil As bin Umayyah. Berarti beliau sama Muawiyah beda ibu. Karena Muawiyah itu radhiyallahu anha ibunya namanya Hindun. Ya. Betul apa enggak? istrinya Abu Sufyan. Tapi kalau beliau ini, ya, ibunda beliau adalah Sofiyah binti Abil As bin Umayyah. Masih sama-sama Bani Umayyahnya. Kemudian ikhwatal iman, dikatakan juga bahwa ibunya beliau ini adalah bibinya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abil As. Ibunya beliau namanya Sofiyah binti Abil As. Berarti beliau masih keluarga dekat. Ummu Habibah ini sama Utsman bin Affan, masih sepupuan sama Utsman bin Affan. Wulidat qabla al-bi'tha bi sab'ati asyara aman. Beliau lahir sebelum masa kenabian 14 tahun. Mohon maaf, 17 tahun sebelum masa kenabian. Kalau masa kenabian itu Rasulullah umur 40, betul tak ya? Berarti 17 sebelumnya. Paham? Berarti selisihnya berapa umur ini? Berarti ketika Rasulullah umur 40 tahun, siapa namanya? Ummu Habibah itu lahir, betul ya? Betul. Oh enggak, mohon maaf. Ketika Rasulullah umur 40 tahun dikurangi berapa tadi? 17, berarti berapa? 2 3. Ah, itu di situ. Berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun, beliau umur berapa? Hah? Kok jadi ruwet begini antum ini? Beliau lahir pada ketika Rasulullah umur 2-3 tahun, itu beliau baru lahir. Begitu maksudnya, betul ya? Ya. Jadi Rasulullah umur 2-3 tahun baru Ummu Habibah lahir. Dan ada yang mengatakan beliau ini lahir 25 sebelum hijrah. Jadi ada banyak riwayat. Kalau tanggal itu banyak memang versi-versi, tergantung muarikhnya. Ada versi ini, versi ini. Tapi sebagian mengatakan 17 qoblal bi'tsah. 17 tahun qoblal bi'tsah. Ya, berarti tadi itu saya katakan, berarti Rasulullah umur 2-3 tahun sebelum nikah sama Khadijah itu baru lahir. Jadi selisihnya umurnya kurang lebih berapa tadi? 2-3 menurut pengarang kitab ini. Kemudian sebelum menikah sama Rasulullah, Ummu Habibah ini menikah sama seorang laki-laki yang bernama Ubaidullah bin Jahsy. Ya, sebelum menikah sama Nabi, Ummu Habibah atau Ramlah menikah sama seorang laki-laki namanya Ubaidullah bin Jahsy. Masuk Islam dua-duanya. Dan ini adalah suatu yang berat bagi ibunda kita Ramlah Ummu Habibah. Kenapa? Kenapa berat? Karena ayahnya adalah dedengkotnya kekafiran pada waktu itu. Karena ayahnya yang bernama Abu Sufyan adalah punggawanya kafir Quraisy. Dan kita tahu bagaimana kekejaman kafir Quraisy kepada orang yang masuk Islam. Gak bisa kebayangkan ini tuan putri dari tokoh sentralnya kafir Quraisy pada waktu itu masuk Islam. Bersama siapa? Suaminya. Namanya Ubaidullah bin Jahsy. Ya, akhirnya dua orang ini, yaitu Ummu Habibah bersama suaminya Ubaidullah bin Jahsy, termasuk yang hijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke Habasyah. Antum lihat peta bagaimana perjalanan dari Makkah, ya, ke selatan, terus ke barat, nyebrang Laut Merah sampai ke Habasyah. Dan antum tahu kondisi pada waktu itu Ummu Habibah sedang mengandung. Sedang mengandung, lari membawa agamanya karena takut siksaan dan intimidasi kafir Quraisy, bahkan itu akan dialami dan didapati dari ayah kandungnya sendiri, hijrah Ummu Habibah sama suaminya dalam kondisi hamil. Hamil siapa? Hamil bocah bayi yang nanti namanya Habibah. Paham? Makanya beliau dijuluki apa? Ummu Habibah. sampai di negeri Habasyah, ya, beliau tambah sengsara. Kenapa tambah sengsara? Karena dalam riwayat suaminya Ubaidullah bin Jahash masuk Kristen, murtad dari Islam. Coba antum bayangkan dia sebatang kara dalam kondisi hamil, dalam kondisi hamil, orang tuanya adalah pembesar kafir Quraisy, dia lari sampai di negeri Hijrah, ternyata suaminya murtad. Meskipun itu masih ada perselisihan, ada yang mengatakan tidak murtad dan seterusnya, tapi yang masyhur murtad. Dia mohon maaf, Ummu Habibah mimpi. Diterangkan di sini, dikatakan akhraja Ibnu Sa'ad min tariq Ismail ibni Amr ibni Sa'ad al-Umawi qalah. Ummu Habibah qalat Ummu Habibah. Ummu Habibah berkata, ra'aitu fil manam ka'anna zawji Ubaidallah ibn Jahas bi aswa suratin. Aku bermimpi. Dalam mimpiku itu aku melihat suamiku dalam kondisi yang sangat buruk. Aku bermimpi melihat suamiku Ubaidullah bin Jahas dalam rupa yang sejelek-jelek rupa. Keadaannya enggak bagus dalam mimpinya itu. Fafuzi'tu fa'asbahtu. Ketika pagi hari, ternyata suamiku ngomong kepadaku, dulu aku telah memeluk agama ini, yaitu agama Nasrani. Kemudian aku ikut agamanya Muhammad. Dan saya melihat tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Kristen. Nah, ketemu koncone, karena di negeri Habasyah kan orang-orang Nasrani. Akhirnya dia murtad ikut ajaran Nasrani. Setelah itu sering kesehariannya itu dia minuman keras, mabuk, sampai mati. Siapa namanya tadi? Ubaidullah bin Jahas. Sedih beliau ini. Suaminya dalam kondisi seperti itu, ya, punya anak, lahirnya di, anaknya sebagian riwayat mengatakan lahir di Mekah di bawah, ada yang mengatakan lahir di mana? Habasyah. Namanya siapa tadi? Habibah. Akhirnya beliau pada suatu saat lagi mimpi lagi. Setelah suaminya wafat tadi itu mimpi. Dalam mimpinya itu ada orang memanggil beliau, ya ummal mu'minin, wahai ibundanya orang-orang yang beriman. Ketika dia terbangun kaget beliau itu. Tapi dia sudah menganggap bahwa ini adalah mimpi yang baik. Karena ada orang yang manggil beliau, ya ummal mu'minin, wahai ibunda dari orang-orang yang beriman. Dan kita tahu yang dapat sebutan ummul mu'minin itu berarti apa? Istri Rasulullah. Maka beliau berharap ini berita kebaikan. Di saat seperti itu, kebetulan pada waktu itu selesai masa idahnya siapa? Ummu Habibah. Ketika mimpi tadi itu bangun, itu pas masa idahnya selesai. Tiba-tiba datanglah utusan Najasyi. Kita tahu bahwa kaum muslimin yang hijrah di Habasyah kan dimuliakan sama Najasyi. Ceritanya sudah sering saya sampaikan itu. Ketika Ja'far dulu, ya kan, dimuliakan, dikasih tempat, tidak dibiarkan mereka boleh beribadah, menyembah Allah, tidak dilukai, tidak disakiti. Bahkan Najasyi sendiri masuk Islam. Kan gitu ceritanya. Nah, di saat Ummu Habibah dalam kondisinya yang seperti itu, suaminya murtad bahkan mati dalam keadaan kafir, kemudian ayahnya di sana itu sedang menyusun kekuatan untuk mencari dirinya dan seterusnya, beliau kalut bingung. Di saat seperti itu, kesengsaraan seperti itu, beliau tidur, ada yang manggil beliau, ya ummul mukminin, wahai ibunda orang yang beriman. Pas beliau bangun, senang hatinya, ini tanda baik. Kebetulan itu selesai masa iddah. Ternyata datang utusan Najasyi. Datang utusannya Najasyi, ternyata utusannya Najasyi ini budak perempuan, masih kecil, masih jariah itu, ya, masih bukan yang sudah mak-mak, bukan, ya, masih ABG gitu loh, budak wanita. Yuqalu laha Abroha, namanya budak ini Abroha. Ini bukan Abroha yang paling panglima perang yang nyerang Ka'bah itu, beda lagi. Yuqalulah Abraha, namanya budak wanita ini Abraha. Kemudian Abraha ini berkata, innal malik yaqululakah, sesungguhnya aku kesini ini diperintahkan oleh baginda raja untuk menemuimu, dan raja berkata kepadamu, carilah wakilmu, karena Rasulullah nyurati aku untuk menikahkan dirinya dengan dirimu. Paham gak maksudnya? Jadi Ummu Habibah ini satu-satunya istrinya Nabi yang nikah jarak jauh dengan Nabi. Paham? Ummu Habibah ini satu-satunya istri Nabi yang nikahnya jarak jauh dengan Nabi. Tidak ada wanita lain selain beliau. Jadi Rasulullah itu nulis surat ke Raja Najasyi karena mendengar bahwa Ummu Habibah ini terlantar, kemudian bisa jadi dapat wahyu Rasulullah. Kondisinya terpuruk, suaminya dalam kondisi seperti itu, kasihanlah gitu. Akhirnya Rasulullah nulis surat bahwa Rasulullah ingin menikahi siapa? Ummu Habibah. Akhirnya berkatalah utusannya raja tersebut, namanya Abraha. Abraha ini budak yang suka nyiapkan bajunya Najasyi. Ada di lingkungan istana. Kepercayaan Najasyi, perempuan ini nata-natain bajunya apa? Najasyi, sama suka ngasih minyak sama Najasyi itu. Dikasih minyak, dirapikan, dikasih wangi gitu loh. Ini pelayan atau budak. Maka dia mengabarkan, sesungguhnya baginda raja menyuruhku ke sini agar engkau segera mencari wakilmu untuk menikahkanmu dengan Rasulullah. Kebetulan pada waktu itu ada Khalid bin Sa'id bin As bin Umayyah. Berarti masih keluarga Bani Umayyah, masih kerabatnya siapa? Ummu Habibah. Akhirnya cocok. Saking senengnya nih Ummu Habibah dengan berita ini, dia gak punya apa-apa, miskin gak punya apa-apa. Yang dia punya pada waktu itu 2 gelang dari perak, dikasihkan sama budak ini. Ambillah ini, saking senengnya sama budak ini yang ngasih kabar baik itu. Dan dia gak punya apa-apa, gak punya emas, gak punya pakaian. Dia orang hijrah, gak punya pekerjaan, suaminya juga dalam kondisi seperti itu. Dan dia punya anak, ya kan? Dikasih seadanya, yang dia punya dikasih, saking senengnya. Punya 2 gelang terbuat dari perak, dikasihkan ke budak ini. Namanya siapa tadi budaknya? Abraha. Karena ya, kemudian selanjutnya, kemudian setelah itu Najasyi memerintahkan Ja'far bin Abi Thalib. Karena kita tahu bahwa Ja'far adalah pemimpin kaum, pemimpin rombongan waktu di Habasyah itu. Agar menyuruh mengumpulkan orang-orang, setelah orang-orang kumpul baru Najasyi ngomong, berpidato. Setelah memuji Allah, kemudian bersyahadat, Najasyi berkata, amma ba'du, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ilayya an uzawwijahu Ummu Habibah. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim surat kepadaku agar aku menikahkannya, yaitu Rasulullah, dengan Ummu Habibah. Fa ajabtu, maka langsung aku respon, aku penuhi permintaan Rasul. Ini dalil bahwa Najasyi itu masuk Islam. Waqad asdaqtuha anhu 400 dinar, maka aku berikan mahar. Jadi maharnya dikasih Najasyi. Jadi yang ngasih mahar kan calon suami kan, tapi baratnya ini Najasyi bantu Nabi gitu loh. Paham maksudnya enggak? Maharnya dari Najasyi sebanyak 400 dinar. Tolong antum hitung ya, tolong siapkan kalkulator satu orang, tolong sing nom nomi. Kayak kita hitung kira-kira berapa juta, berapa tadi? 400 dinar. Satu dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Sudah? Satu dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Oke, sudah? Berarti 4,25 gram kali berapa tadi? 400. Hasilnya ketemu berapa? 1700. Betul enggak? 1700 gram. Betul? 1700 gram. Sekarang kita konversi ke rupiah. Sekarang ini kurang lebih 1 juta. Betul ya? Anggaplah 1 juta biar mudah saja. Kadang naik, kadang turun. Kalau dianggap 1 juta, berarti 1 juta kali 1700. Berarti totalnya, totalnya berapa? 1,7 M. Banyak enggak? Banyak, luar biasa ini. Bisa jadi ini istrinya Nabi yang paling besar apa? Maharnya 1,7 M, iya Pak ya? Kalau dikonversi dengan asumsi 1 gramnya berapa tadi? 1 juta. Kalau 900 ya tinggal ngalikan aja. Intinya 1 M lebih lah ini. 1 M setengah lebih, betul ya? Luar biasa. Wong yang kasih maharaja ini. Akhirnya setelah itu gantian yang pidato wakilnya, wakilnya Ummu Habibah, siapa tadi namanya? Namanya Khalid bin Sa'id bin As bin Umayyah. Dia berpidato, qad ajabtu, saya terima. Ila ma da'a ilahi Rasulullah, seperti apa yang diinginkan Rasulullah. Yani wazawwajtuhu Ummu Habibah, aku nikahkan dia dengan Ummu Habibah. Masih sepupuan gitu loh paling itu ya, masih adiknya. Wa qabadud dananir, maka diambil tuh dinar-dinar itu 400 dinar kurang lebih 1,5 M lebih lah. Iya kan? Ya, luar biasa banyak ini. Terus kemudian orang-orang ini mau selesai sendiri-sendiri. Mas sudah pulang-pulang begitu kan? Terus kata Khalid, jangan pulang dulu karena menurut sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah di negeri waktu kita masih di Arab dulu, ajaran Rasulullah itu kalau ada walimah, kalau ada pernikahan ada walimah, ya kan? Akhirnya Khalid ngasih makan-makan orang-orang yang hadir pada waktu itu. Terus harta yang banyak itu dikasihkan ke Ummu Habibah, ya memang miliknya Ummu Habibah kan. Saking senengnya tuh Ummu Habibah, gak ada orang senengnya perempuan di muka bumi ini melebihi ketika dijadikan istri Nabi. Karena setiap orang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, otomatis dapat pahala terus, dapat sholawatnya kaum muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai hari kiamat tuh, setiap kita sholawat Ummu Habibah dapat sholawat kita. Bisa dibahas maksudnya? Siapa sih gak seneng? Setiap orang baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu otomatis itu istrinya Nabi dapat semua itu. Menangnya luar biasa Ummu Habibah ini. Setelah terlunta-lunta, enggak punya ini, enggak sebatang kara hidup di sana ini. Punya anak kecil dan seterusnya, saking senangnya Ummu Habibah, maka diambillah 50 dinar untuk Abroha tadi itu, untuk budak wanita yang ngasih kabar tadi, saking senangnya. Tapi lihatin apa yang dilakukan budak itu. Budak itu menolaknya. 50 dinar yuk pakai. Nah, coba hitung lagi dah. Budak loh iki, iso untuk menebus dirinya, ya kan? Betul apa enggak? Tapi dia enggak mau. Jangan, jangan, jangan. Dipaksa sama siapa namanya? Sayyidatuna Ummu Habibah, enggak mau, tetap enggak mau. Dan dia mengatakan sesungguhnya baginda raja telah memerintahkan aku agar aku tidak boleh menerima apapun dari dirinya. Jujur ini orangnya. Tapi dia mohon, tolong, tolong, sesungguhnya aku telah mengikuti agamamu. Seperti baginda raja saya ikut agamanya. Berarti selain Najas itu ada orang-orang yang masuk Islam. Cuma kan gak semua diceritakan. Termasuk budak ini masuk Islam. Aku gak minta apa-apa. Tapi tolong suatu saat nanti jika kamu kembali ke tanah Arab, tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Aku gak minta apa-apa tadi. Pokoknya kalau sampai ketemu Nabi, tolong sampaikan salamku. Kenapa? Karena kalau disampaikan salamnya, pasti Rasulullah akan menjawab wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga baginya pula keselamatan dan keberkahan dari Allah dan rahmat Allah. Siapa sih gak senang dengan Nabi? Ada ikatan pada hari kiamat ketemu Rasulullah karena pernah doakan Rasulullah itu. Akhirnya itulah yang terjadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Sufyan dengar kalau Abu Sufyan itu dekat loh sama Nabi secara apa? Secara nasab. Sepupu. Rasulullah sama Abu Sufyan sepupu. Sama dengan Rasulullah sama Utsman, sepupu jauh, sepupu. Ya, coba kita ya, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Abdi Syams sama Hashim ini saudara. Jadi masih kerabat Abdi Syams sama Hashim ini. Saudara, keturunannya berarti masih kerabat. Tak senang Abu Sufyan ini. Dengarkan berita itu sakit hati dia. Musuhnya Rasulullah ya Abu Sufyan pada waktu itu. Bahkan yang memimpin pasukan Uhud Abu Sufyan. Betul kan? Pokoknya sakit hati Abu Sufyan ini. Nah, ceritanya panjang. Lah nanti Sayyidatuna Ummu Habibah ini ya ikut hijrah kemana? Ke Madinah. Hidup di Madinah akhirnya ketemu sama Nabi. Lah Habibah ini putrinya Ummu Habibah sama Ubaidullah bin Jahaz tadi itu nanti dinikahi Dawud bin Urwah bin Mas'ud. Dawud bin Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud itu sahabat Nabi yang wajahnya mirip Nabi Isa. Yang dulu pernah menjadi delegasinya orang kafir Quraisy ketika Sulhul Hudaybiyah. Ceritanya panjang, itu enggak usah terlalu diperpanjang ya. Intinya nanti anaknya tadi nikah sama Dawud bin Amr bin Urwah bin Mas'ud. Saya enggak tahu apa Dawud ini sahabat apakah tabi'in, tapi intinya nanti menikah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serumah sama Ummu Habibah di kota apa tadi? Al-Madinah. Ya kan? Di Madinah serumah. Lah nanti suatu saat Abu Sufyan ini butuh ke Madinah karena kafir Quraisy melanggar perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Di antara butir-butir Sulhul Hudaybiyah adalah terjadi genjatan senjata selama 10 tahun dan itu sudah bolak-balik saya ceritakan di tempat ini. Iya kan? Ingatlah yang ingat, gak ingatlah yang tidak ingat. 10 tahun genjatan senjata. Tapi belum sampai 10 tahun. 10 tahun itu rencananya kan 10 tahun. Tapi belum sampai 10 tahun sudah terjadi pengkhianatan. Jadi batal genjatan senjata itu. Jadi genjatan senjata itu kemarin saya jelaskan waktu Sulhul Hudaybiyah secara kasat mata itu menguntungkan kafir Quraisy kan gitu kemarin ya. Tapi sejatinya menguntungkan Rasulullah dan para sahabat. Karena dengan adanya Sulhul Hudaybiyah itu berarti otomatis enggak ada permusuhan antara Rasul sama kafir Quraisy. Padahal selama ini yang biasa musuhi ya mereka ini. Paham maksudnya? Sehingga itu justru menguntungkan kaum muslimin sehingga kaum muslimin konsen dakwah ke tempat lain, enggak direcoki terus. Paham ya? Makanya di masa-masa genjatan senjata itu Rasulullah ngasih surat ke raja-raja dunia. Ngasih surat ke Mukawqis, raja Kristen yang ada di Mesir. Rasulullah ngasih surat ke Kaisar Romawi, Rasulullah ngasih surat ke Kisra, Rasulullah ngasih surat ke Raja Bahrain, Raja Oman dan seterusnya. Nah, itu sangat bermanfaat. Sehingga kafir Quraisy menghitung, ah rugi kita genjatan senjata ini gitu. Ayo nggih gara-gara wae cek apa cek. Ternyata ada permusuhan antara Bani Bakar sama Khuza'i. Khuza'a itu pro Nabi, Bani Bakar pro Quraisy. Di antara butir perjanjian adalah yang pro Nabi ya ikut Nabi, yang pro Quraisy ikut Quraisy. Lah Khuza'a ini digara-garai sama Bani Bakar. Bahkan Khuza'a ini lari ke Masjidil Haram diserang sama Bani Bakar. Kemudian di antara prajuritnya Bani Bakar ini mengatakan, ini tanah haram, enggak boleh kita ada pertumpahan darah di sini. Kata ketuanya, enggak ada Tuhan hari ini. Terjadi pertumpahan darah, orang Khuza'a dibunuhi. Akhirnya satu orang Khuza'a lari ke Madinah minta tolong ke Nabi. Lah ternyata Bani Bakar itu dibantu siapa? Bani Bakar tadi itu loh, dibantu Quraisy untuk memusuhi siapa tadi? Khuza'a. Sehingga termasuk merobek perjanjian, gitu loh, paham enggak? Karena Khuza'a sekutunya Nabi, Bani Bakar sekutunya Quraisy. Yang punya masalah itu Khuza'a sama Bani Bakar. Ternyata ikut-ikut Quraisy ini bantu. Berarti kan termasuk merobek isi perjanjian. Akhirnya Rasulullah sudah menyiapkan pasukan dan jumlahnya 10.000. Itu sudah selesai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, dan itu sudah kaum muslimin sudah pernah perang dengan Mu'tah melawan Romawi. Jadi kafir Quraisy sudah ngerti hitung-hitungannya, enggak mungkin menang mereka. Karena Rasulullah sudah sering perang dan semakin kuat di kota Madinah, paham enggak? Maka dengan terlanggarnya Sulhul Hudaybiyah ini ketakutan Abu Sufyan, dan tinggal Abu Sufyan doang itu yang paling inti, kan Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, Umayyah bin Khalaf mati, kabeh tinggal sing inti paling inti ya Abu Sufyan ini. Lah Abu Sufyan ini melihat ini kalau sampai diserang pasukannya Muhammad entek kita ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang ke mana? Ke Madinah. Tujuannya memperbarui apa? Perjanjian. Ojo sampai terjadi batal. Kalau batal bahaya ini. Kalah kafir Quraisy. Sudah tahu hitung-hitungannya. Lah, ini Abu Sufyan menyelinap. Menyelinap kemana? Ke rumahnya Ummu Habibah. Paham maksudnya? Ke Ummu Habibah, karena Ummu Habibah kan anaknya. Ya apa-apa namanya anak, yo gak tegok karo wong tua kan. Pinter deh, angkatin nanti. Pengen dipenggal karo Umar tak? Kalau katok-katok tengah jalan, sikat karo Umar. Jadi dia menjelinap-menjelinap, masuk ke rumahnya siapa tadi? Ummu Habibah. Dia duduk di tempat yang biasanya Rasulullah duduk. Di tikar atau di tempat gitu. Ketika dia duduk, saya bacakan di sini ya. Qadima Abu Sufyan al-Madinata fa'arada an yazida fil hudna. Abu Sufyan ingin datang ke Madinah dan ingin memperbarui gencatan senjata. Ya, fadakhala ala ibnatihi Ummi Habibah, maka dia masuk rumahnya Ummu Habibah. Padahal rumahnya Ummu Habibah otomatis rumahnya Rasul. Falamma dhahaba liyajlisa ala firasi Rasulillah, dia dan rumahnya Rasulullah kan bukan seperti rumah kita panjang lebar ya kan? Rumahnya Nabi ya siku ya kan? Cilik kan rumah Nabi ku. Ada tempat duduk, tempat tidur dipakai duduk sama siapa? Abu Sufyan. Ketahuan Ummu Habibah, langsung Ummu Habibah mengatakan berdirilah, jangan duduk di situ. Terus tikarnya digulung sama Ummu Habibah. Ya. Terus Abu Sufyan heran sama anaknya dan mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, wahai putriku, apa kau enggak senang aku kunjungi iki? Apakah kamu enggak senang aku duduk di tempat ini?" Dijawab sama anaknya, "Bal huwa firasu Rasulillah." Ini adalah tempat tidurnya Rasulullah. "Wa anta umru'un najisun," dan engkau ayahanda, engkau adalah orang kafir, engkau ini orang najis, musyrik. Tidak boleh engkau duduk-duduk di tempatnya Rasulullah. Itu kalau wanita zaman sekarang mungkin ya, "Yo Pak, duk ini ngene nek bojoku teko jero kene Pak ya, saiki sampe duk ini sik gak apa-apa." Nek wong saiki ngono. Betul apa ndak? Ya apa yo iki bapak? Lho kan memang boleh berbuat baik sama bapak. Tapi gak berlaku bagi Ummu Habibah. "Oh, ojo duk ngene nggone bojoku wingi ngene Rasulullah. Awakmu najis ya, musyrik. Jaburi kamu di sini. Ini miliknya Rasulullah." Nah, itu menunjukkan bagaimana loyalitas dia kepada siapa? Rasul. Akhirnya gergeten Abu Sufyan dulu anaknya. Aku Abu Sufyan mengatakan, "Laqad asabaki ba'di syarr." Telah menimpamu setelahku sesuatu yang sulit. Setelah kau berpisah dariku, kau ikut Muhammad, kok jadi gak karu-karuan gini, maksudnya gitu loh. Ya. Itu menunjukkan bagaimana sayangnya, maaf, bagaimana loyalitas Ummu Habibah kepada Rasulullah. Lamma balahu Abu Sufyan ibni Harb nikahan Nabi ibnatu qala dhalil. Seperti saya katakan tadi, ketika sampai kabar pernikahan Ummu Habibah sama Rasul, ini marah Ummu Habibah, apa? Abu Sufyan ini. Dan begitulah Ummu Habibah, beliau ini orang baik, orang yang banyak perjuangannya, termasuk yang awal-awal masuk Islam. Jadi Ummu Habibah ini masuk kategori firman Allah surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang yang pertama kali, yang awal-awal masuk Islam, yang terdahulu, ya, dari kalangan muhajirin dan ansar, radhiyallahu, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum warradhuan. Dan beliau hijrahnya tidak satu, hijrahnya dua kali, betul apa enggak? Hijrah ke mana? Ke Habasyah dan hijrah ke Al-Madinah. Betapa banyak, termasuk yang awal-awal ini. Pahalanya banyak Ummu Habibah rahimahullah radhiyallahu anha. Rawat Ummu Habibah anin Nabi ahadis. Ya, Ummu Habibah juga meriwayatkan hadis. Beliau termasuk berperan dalam menyebarkan ilmu. Wa rawat anha ibnatuha, dan meriwayatkan dari dirinya, dari Rasulullah, adalah anaknya sendiri. Nama siapa tadi? Habibah. Habibah ini datang ke mamanya belajar agama, diajari dulu Rasulullah begini begini begini. Nah, gitu loh. Jadi meriwayatkan dari mamanya sendiri. Termasuk yang meriwayatkan dari Ummu Habibah adalah Muawiyah. Siapa Muawiyah itu? Adiknya. Adiknya siapa? Adiknya Ummu Habibah. Jadi wahai Mbak Yu, dulu Rasulullah bagaimana? Oh, dulu Rasulullah begini begini begini begini. Paham ya? Dia nimba ilmu dari kakaknya. Termasuk juga anak saudaranya Abdullah bin Utbah bin Abi Sufyan. Banyak yang nimba ilmu dari beliau ini. Ya. Banyak yang menimba ilmu dari beliau. Wafat beliau, sebelum wafat beliau ingin dipanggilkan istri-istri Nabi yang lain. Ummu Habibah ini orang baik. Beliau sebelum wafat minta dipanggilkan para istri Nabi, di antaranya Aisyah. Aisyah bercerita, da'atni Ummu Habibah ingda mautiha. Ummu Habibah memanggil aku sebelum kematiannya, nyuruh orang agar aku, maka aku datangi dia sebelum kematiannya. Maka dia berkata kepadaku, qad kana yakunu bainana ma yakunu bainal dharair. Wahai Aisyah, telah terjadi antara kita berdua sebagaimana apa yang terjadi pada para madu. Mungkin aku salah ngomong, aku salah ngucap, tolong maafkanlah aku. Subhanallah. Akhirnya Aisyah menyampaikan apa? Aisyah memaafkannya. Begitu juga dengan Ummu Habibah minta maaf kepada Aisyah, kalau ada apa-apa tolong maafkanlah aku. Itulah para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka saling mencintai. Kemudian Ummu Habibah kemudian Aisyah mengatakan, "Iya wahai Ummu Habibah, begitu juga dengan aku." Jadi saling memaafkanlah begitu. Antara Ummu Habibah sama siapa tadi? Aisyah. Itu menunjukkan bahwa wajar kalau dua ada apa-apa, namanya orang keluarga ya kan? Namanya madu mesti ada enggak cocoknya. Jadi saling memaafkan sebelum Ummu Habibah wafat, minta dimaafkan kalau ada kesalahan. Faqalat li, kemudian Ummu Habibah berkata kepadaku, kata Aisyah, telah membuatku senang apa yang membuatmu senang wahai Aisyah. Kemudian Ummu Salamah juga minta dipanggilkan istri-istri Nabi yang lain, termasuk Ummu Salamah. Ummu Salamah minta dipanggil, diomong yang sama, intinya minta dihalalkan kalau ada masalah. Beliau wafat ketika pada tahun 44 Hijriah. 44 berarti kemungkinan jadi khalifah Muawiyah. Yang Ali bin Abi Thalib kan sampai 40 Hijriah, betul kan? Berarti beliau wafat di masa saudaranya sendiri. Siapa namanya? Muawiyah bin Abi. Beliau wafat ketika yang jadi khalifah adalah saudaranya sendiri, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, adiknya. Itulah cerita tentang ibunda kita Ummu Habibah. Semoga wanita zaman sekarang bisa meneladani beliau. Kemudian istri Nabi yang terakhir sekarang, ya, istri Nabi yang terakhir, Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas itu kan pamannya Nabi, betul ya? Abbas itu kan pamannya Nabi. Abbas itu punya istri namanya Ummu Fadl. Namanya Ummul Fadl. Berarti Ummul Fadl ini emaknya Abdullah bin Abbas. Nah, Ummul Fadl ini punya adik namanya Maimunah. Nah, Maimunah ini dinikahi Rasulullah. Makanya Abdullah bin Abbas itu dengan Nabi adalah sepupuan, ya kan? Dengan istrinya Nabi, beliau ini keponakannya istrinya Nabi. Makanya pernah dengar ceritanya sampean, Ibnu Abbas pernah menginap di rumahnya Nabi, masih ingat pernah dengar itu? Yaitu di rumahnya bibinya, di rumah tantenya, siapa namanya? Maimunah. Kalau malam Rasulullah sholat, ikut sholat. Itu loh ceritanya yang terkenal. Nanti saya ceritakan lagi. Tayyib, siapa beliau ini? Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Beliau Maimunah bintul Haris, Maimunah bintil Haris bin Hazan bin Bujair atau bin Bajir ibn Hazm ibn Ruwaiba ibn Abdullah ibn Hilal ibn Amr ibn So'so' al-Hilaliyah Ummul Fadl. Nah, kemudian ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullah, Maimunah ini ketika dinikahi Rasulullah punya saudari. Saudarinya hebat-hebat. Saya ulangi ya, Maimunah ini istrinya Nabi punya saudari, dan saudarinya itu hebat-hebat. Siapa aja saudarinya Maimunah? Lubaba al-Kubra. Ada lagi Lubaba as-Sughra, Lubaba besar dan Lubaba kecil. Jadi orang dulu itu biasa punya anak dikasih nama apa? Sama. Saya punya anak laki-laki kasih nama Abdul. Nanti punya anak laki-laki saya kasih Abdul lagi. Itu biasa orang Arab dulu itu. Yang besar dikatakan Abdul Akbar, yang kecil dikatakan abtuwa asghar, gitu. Abtuwa si gede dan abtuwa si cilik. Nah, sama dengan ini, lubaba al-kubra dan lubaba as-sughra. Di antara saudarinya juga Asma binti Umais. Wah, itu hebat itu. Tahu enggak ceritanya Asma binti Umais? Asma binti Umais ini suami istrinya Ja'far bin Abi Thalib, termasuk yang hijrah awal-awal. Ceritanya panjang lebar ini, mudah-mudahan nanti ada kisahnya sendiri. Atau setelah ini kita bahas khusus sahabat aja ya. Ya kan sahabat sudah, Rasulullah sudah ya kan. Mungkin nanti kita teruskan sahabat Nabi aja. Kok sahabat Nabi apa? Sahabiyat. Nah, Asma binti Umais ini istrinya Ja'far. Ja'far wafat, dinikahi Abu Bakar. Abu Bakar wafat, dinikahi Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi suaminya ini manusia-manusia yang dijamin masuk surga. Ja'far. Ya. Ini saya enggak berbicara Asma binti Umais secara khusus. Seandainya berbicara tentang Asma binti Umais secara khusus, panjang ceritanya. Oke, kembali ke materi. Kemudian di antara saudarinya Maimunah Ummul Fadl. Ummul Fadl berarti emaknya Abdullah bin Abbas. Kemudian Salma. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi akhwatiha al-akhwatul arba. Ya, saudari empat. Maimunah, ya, Ummul Fadl wa Salma wa Asma binti Umais. Nah, ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kana ismu Maimunah Barrah. Nama aslinya Maimunah adalah Barrah. Seperti kemarin namanya siapa? Juwairiyah apa siapa kemarin? Iya. Namanya Juwairiyah juga Barrah. Dan Rasulullah itu gak seneng nama-nama kayak gitu. Barrah kan ini wanita yang baik, wanita yang gak seneng. Kenapa? Karena nanti kalau dia keluar rumah, mana Barrah? Si Barrahnya keluar dari Rasulullah. Masa kebaikan keluar dari Rasulullah? Paham maksudnya? Nah, maka diganti sama Nabi, atau iya, diganti apa? Maimunah. Maimunah. Nah, Maimunah qabla zawajiha minan Nabi SAW. Maimunah sebelum menikah sama Nabi. Wakanat qabla Rasulillah inda Abi Rahm. Sebelum menikah sama Nabi, Maimunah ini menikah sama Abu Rahm. Ya, beliau janda dari Abu Rahm. Tazawwajaha Rasulullah ba'da zawjiha sana sab fi umratil qada fi dzulqa'dah. Rasulullah menikahi Maimunah ketika umrah qada. Tahu umrah qada enggak antum? Jadi ceritanya Rasulullah itu kan bermimpi dengan para sahabat masuk ke kota Mekah, gundul ya kan, itu isyarat bahwa akan umrah kan gitu kan. Akhirnya Rasul sama para sahabat, ayo kita berangkat umrah. Masih ingat gak kisahnya itu? Waktu berangkat umrah ternyata dicegat kafir Quraisy. Akhirnya gagal tahun itu kan gitu kan. Terjadi perjanjian Sulhul Hudaybiyah, boleh umrah tahun depan. Lah, umrah tahun depan itu namanya umratul qadha. Umrah mengqadha karena kemarin gak jadi gitu loh. Paham? Nah, ketika umrah qadha itu Rasulullah menikahi Maimunah, berarti Maimunah posisinya di mana? Di Mekah. Maimunah itu di Mekah, bukan di Madinah pada waktu itu. Ya. Dan ini adalah perempuan terakhir yang dinikahi Nabi. Maimunah adalah wanita terakhir yang dinikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama khilaf, apakah Rasulullah menikahi Maimunah ketika muhrim, ketika ihram atau tidak? Padahal kaidah secara umum kan orang yang ikhram enggak boleh menikah. Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan Rasulullah ikhram, ada yang enggak, khilaf para ulama. Ya, kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Seperti saya katakan tadi, ikhtilafal ulama ya al-fuqaha fi nikahil muhrim, tentang hukumnya orang yang menikah ketika dia sedang ikhram. Ala kulli hal, kita enggak memperpanjang masalah itu masalah fikih ya. Intinya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah sama Maimunah, dan diceritakan Rasulullah pernah mandi bareng siapa? Maimunah. Rasulullah pernah mandi bersama Maimunah. Itu sama istri-istri Nabi yang lain, di antara sama Maimunah. Dan Maimunah termasuk perawi hadis. Cerdas, karena saudarinya juga cerdas-cerdas itu. Nah, itu ya Maimunah. Dan Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masih bocah, masih kecil, itu suka menginap di rumahnya Maimunah, tujuannya untuk melihat Rasulullah. Bahkan tidur bareng. Tidur bareng di situ. Nah, kalau Rasulullah bangun tengah malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kamar kecil, itu di depannya sudah disiapkan sama Abdul bin Abbas. Ketika Rasulullah keluar, Maimunah berkata, itu semuanya tadi disiapkan oleh siapa? Abdul bin Abbas. Akhirnya Rasulullah berkata, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Yang sering antum dengarkan Rasulullah doakan siapa? Abdul bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah, pahamkan bocah ini dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya tafsir. Itu kan sering antum dengar itu kisah itu. Tahu kapan Rasulullah berdoa? Itu ketika di malam itu. Karena Abdul bin Abbas nepak-nepak no barangin Nabi, ngasih apa tadi? Air untuk bersuci, untuk wudu. Saking senengnya Nabi, kok bocah kecil kok api ingin nih didungakno Nabi. Ya itulah kisahnya. Nabi mengatakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya. Wafatuhu, wafatnya beliau tuh fiat ihda wa khumsin. Beliau wafat 51 tahun 51. Berarti menjanda 40 tahun. Karena Rasulullah wafat 11 Hijriah. Menjanda 40 tahun. Ya. Yeah. Sebagian lain mengatakan fisana salah tawasitin, ada yang mengatakan 63. Jadi memang selalu kayak gini nih, terjadi perselisihan kapan wafatnya dan seterusnya. Ditambah satu lagi apa cukup? Saya mau ceritakan Maria sebenarnya, tapi jangan sekarang, besok aja ya. Nah, kayaknya sampean juga sudah mau ada hal-hal yang lain. Jadi besok akan saya terangkan Maria Al-Qibti. Maria itu istri apa Buddha, kan itu kan? Maria ini ibunya adalah wanita Romawi, wanita Latin Eropa. Bapaknya orang Mesir. Selanjutnya besok aja. Cantiknya luar biasa. Aisyah cemburu luar biasa sama siapa? Maria. Karena ibunya itu orang Romawi, ayahnya orang Kipti, ya. Dan dikatakan baygho ajamila, putih kulitnya. Orang Arab kan kulitnya bukan putih, ya. Orang menurut orang Eropa, orang Arab itu putih apa enggak? Lah, orang Arab itu enggak putih, ya. Yang putih ya Eropa itu, ya masih. Nah, besok kita terangkan itu bagaimana tentang Maria. Dia punya anak, bagaimana cemburunya istri-istri Nabi ketika tahu Maria punya anak itu, laki-laki bisa nanai, iya kan? Sedangkan istri Nabi kono sing duwe anak, iki Maria moro-moro teko duwe anak, wes cemburu kabeh bojone Nabi. Bagaimana kisahnya besok insyaallah akan kita lanjutkan. Cek penasaran sih, iya kan? Kita tutup. Ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Fadhil. Rasulullah punya katib. Katib itu sekretaris. Di antara katibnya Nabi Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Rasulullah itu punya katib. Katib itu sekretaris. Di antara katibnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Seperti kisah Sulhul Hudaybiyah, masih ingat kan? Perjanjian itu loh. Uktub ya Ali, tulislah Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan? Min Muhammad. Jadi jawabannya Rasulullah punya katib. Di antara katibnya Nabi adalah Muawiyah. Tapi pada waktu itu kan Muawiyah belum. Muawiyah kan masih nanti-nanti, ya kan? Di antaranya Ali bin Abi Thalib, katibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Muawiyah. Muawiyah itu ya katibun Nabi, ya katibul wahyi. Artinya di situ ada gitu loh, juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, Pak. Yang lain, monggo. Monggo. Pak Roni. Ustaz nikah jarak jauh itu. Ustaz nikah. Nikah jarak jauh. Berarti ada kidul enggak? Boleh. Nikah boleh. Itu enggak dihadiri pengantin laki-laki enggak apa-apa, diwakilkan boleh kok. Boleh. Misalnya saya nikahkan apa namanya Muhammad, misalnya ada orang namanya Ahmad, saya nikahkan putriku dengan Ahmad yang diwakilkan kepadamu, ya boleh. Nanti dijawab saya wakili dia, saya terima nikahnya gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sebagaimana bab muamalah jual beli boleh diwakilkan, bab akad nikah boleh diwakilkan. Paham maksudnya? Ya misalnya Pak, tolong Pak, saya tak kasih duit, tolong tukono ngene-ngene. Iki sing berangkat, ya padha karo iki mang. Rasulullah, nah, jadi misalnya yang satu di Eropa, di Amerika kena pandemi, gak iso mulih. Tapi wis ditentokno tanggal nikah. Ya sudah pakai Zoom. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Bahkan enggak pakai Zoom, diwakilkan aja boleh. Paham maksudnya ya? Boleh, enggak apa-apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi monggo, silakan. Tafadhol. Korelasinya dengan Islam yang Islam itu yang dibilang sama orang kafir tentang zina. Zina itu satu part yang untuk mengenal karena hukuman sementara orang kafir. Nah, korelasinya ini pertanyaan saya itu apa? Dari perceraian pasal yang orang kafir itu apakah berlaku tidak? Karena kalau semisal korelasi dengan Aisyah tadi, sedangkan orang kafir tidak dilihat sama Rasulullah karena tidak berlaku syariat untuk orang kafir. Sedangkan masalah tidak perceraian dengan orang kafir itu apakah juga berlaku masalah itu? Makanya kalau ada orang Islam yang tidak menikahi halal atau ya, jadi yang tidak dihat Nabi karena menuduh itu bukan orang kafir, tapi orang munafik. Yang ada yang menuduh Aisyah berzina, betul? Yang menuduhkan Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka orang-orang, mereka dia orang munafik. Dan ada sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit. Terus juga ada sahabiat namanya Hamnah. Terus juga ada Mistoh, iya kan Mistoh yang kerabat dekatnya Abu Bakar itu ikut terlibat dalam gosip-gosip menggosip itu. Akhirnya dicambuk semuanya, karena cambuk-cambuk di dunia itu menjadi kafarat di akhirat. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dicambuk, karena percuma dicambuk, gak dicambuk dia itu fitarkil asfal minan nar, gitu kan, innal munafikina fitarkil asfali minan nar. Sebenarnya orang munafik itu ada di keraknya neraka. Jadi gak usah dikafarot, karena kafarotnya gak percuma, gak ganggu, gak iso ngangkat dia di akhirat gitu. Makanya dibiarkan sama Nabi. Nah, masalah ide itu penting karena itu untuk memastikan rahim. Ya. Jadi dan memang statusnya masuk Islam. Misalnya gini, Sofia masuk Islam. Ketika Sofia masuk Islam, dia berlaku hukum Islam. Maka berlaku baginya iddah. Karena dia sudah Islam kan, maka berlaku baginya iddah. Kedua, iddah itu penting, tidak sekedar syariat atau enggak syariat. Iddah sendiri itu untuk memastikan rahimnya perempuan ini benar-benar apa? Suci. Ojo engko jangan karena dia aslinya kafir terus enggak pakai iddah, bahaya. Ada wanita mualaf terus sampai nikahi, ojo, bahaya. Tunggu dulu sampai apa? Istibra'ur rahim. Ya, istibra'ur rahim itu artinya memastikan apa? Rahimnya dalam kondisi apa? Kosong, bersih. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya pada waktu itu Sofia masuk Islam. Ketika masuk Islam berarti otomatis berlaku baginya syariat Islam. Gak dilihat si kafirnya itu apa suaminya kan terbunuh. Gak usah dilihat. Yang jelas sekarang ini Sofia masuk Islam. Jadi dia berlaku kepadanya hukum. Dan orang kafir itu kalau masuk Islam, meskipun dulu nikahnya itu nikah gak sesuai Islam, langsung ditetapkan. Enggak pakai nikah ulang. Enggak pakai itu. Bapaknya Muawiyah siapa namanya? Abu Sufyan sama Hindun ketika Fathu Makkah kan nikah lagi. Astagfirullahaladzim. Ini mulai gak konsentrasi sini. Nah, saya ulangi. Abu Sufyan sama Hindun kan masuk Islamnya ketika Fathu Makkah. Betul apa enggak? Maka ketika Fathu Makkah itu kan banyak orang masuk Islam. Orang kafir Quraisy yang dulu memusuhi Nabi masuk Islam. Di antara yang masuk Islam adalah Abu Sufyan sama Hindun. Apakah Rasulullah mengatakan kalian berdua ini harus belas, apa kalian mau Jawa itu? Bilas, ya harus nikah lagi, enggak, wis otomatis. Dan anaknya yang namanya Muawiyah tetap dinisbatkan kepada Abu Sufyan, termasuk Ummu Habibah. Ummu Habibah binti siapa? Meskipun dia kafir, jadi tetap diakui. Ya, jadi kalau orang kafir masuk Islam, maka otomatis pernikahannya itu sah, meskipun dulu akad nikahnya tidak sesuai ajaran Islam, dan tidak harus mengulangi lagi. Bisa dipahami ya? Nah, kecuali orang Majusi. Orang Majusi itu kalau masuk Islam, suami istri masuk Islam, tidak langsung disahkan, tapi dilihat, karena orang Majusi itu menghalalkan mahram. Antum paham enggak menghalalkan mahram? Nikahi adik dhewe, nikahi mboke, nikahi bibike, gitu loh. Maka dilihat kalau itu bibiknya ditolak sama Islam, harus bisa. Paham maksudnya? Nah, sedangkan orang kafir Quraisy kan enggak seperti itu. Akhirnya di absahkan atau disahkan dalam Islam. Begitu Mas Alif ya? Jelas Mas Alif? Ada lagi pertanyaan, silakan. Ya, katanya Pak Roni sudah Ustaz ya, sudahlah. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Insyaallah. Gimana kelanjutannya? Berarti kita sahabiat ya? Atau gimana kita apa? Gimana? Kita belum nerangkan, saya belum nerangkan Zainab putri Rasulullah. Betul lah? Saya belum menjelaskan Ruqayyah putri Rasulullah. Saya belum menjelaskan Ummu Kulthum putri Rasulullah. Saya belum menjelaskan Siti Maryam. Saya belum menjelaskan istrinya Fir'aun. Wanita-wanita hebat-hebat itu. Ada kitabnya itu, sudah terjemahkan juga. Insyaallah kita mulai untuk sahabiat. Karena Rasulullah sudah selesai ya kan? Kemudian sirah sahabat sudah selesai. Nah, insyaallah ke depan kita mulai apa tadi? Nisa Khawlar Rasul atau apalah. Banyak kitabnya sahabiat tentang sahabat-sahabat wanita. Bisa dipahami? Supaya kita tahu siapa dulu ini, apa sahabat yang mulia ini, istrinya siapa? Kok sampai punya suami hebatnya gitu, siapa istrinya? Kan gitu kan? Supaya tahu bagaimana perjuangan para istri gitu loh. Jadi sama aja istri-istri sampean biar ikut ya, supaya ngikuti para sahabiat. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti saya infokan ke takmir kitab apa yang dipakai. Atau ini aja dulu, dilanjut ya enggak apa-apa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.